Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masih kita pada bab ma qadarullah haqqa qadrihi. Bahwa mereka tidak bisa mendudukkan Allah setinggi-tingginya sebagaimana yang mestinya. Ini tidak bisa mereka mengenali Allah dengan pengenalan yang benar. Itu makna ma qadarullah haqqa qadrihi. Wa ta'ammal ma fi hadhihi al-ahadith. Kalian perhatikan hadis-hadis yang sudah kita baca. Di dalamnya min ta'dhimin nabi rabbahu. Bagaimana Nabi SAW memuliakan Rabb-nya. Bi dzikri sifati kamalihi, dengan menyebutkan sifat-sifat kesempurnaannya. Ala ma yaliqu bi 'azamatihi wa jalalihi. Wa tasdiquhu al-yahud fi ma akhbaru bihi 'anillah. Dan juga lihat Nabi SAW selain menyebutkan sifat Allah dengan apa yang pantas baginya dan sesuai dengan kemuliaannya dan kesempurnaannya dan ketinggiannya, juga Nabi membenarkan Yahudi. Ketika Yahudi menghabarkan tentang Allah yang menggenggam bumi dengan bahasa menjadikan pohon-pohon di jarinya, menjadikan tanah-tanah di jarinya, menjadikan air di jarinya ila akhirih, yang bermakna menggenggamnya, maka Nabi tersenyum. Ini tasdiquhu. Ini yang disebut dengan hadis takriri. Tadullu ala azamatihi, itu juga menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimat ini. Tadullu ala azamatihi. Menunjukkan keagungannya. Barang siapa yang membaca hadis ini, kemudian dalam hatinya merasa, aduh, ini kok tidak memuliakan Allah, berarti yang salah bukan hadisnya, tetapi pribadinya, hatinya ada sesuatu yang salah. Ini kan disebutkan hadis-hadis tadi untuk apa? Untuk memuliakan Allah, menunjukkan betapa mulianya Allah, betapa besarnya Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi ini seluruhnya dalam genggaman Allah, betapa agungnya Allah. Itu seharusnya hati seorang mukmin mendengar hadis-hadis ini merasa betapa besarnya, betapa agungnya Allah. Tetapi ada beberapa orang ketika dibacakan hadis ini, enggak mungkin. Masa Allah kayak makhluk menggenggam bumi? Masa ada tangannya? Masa ada jarinya ila akhir? Loh, ini orang ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Ada sesuatu yang salah dalam pikirannya. Madza taqulun? Apa yang kalian katakan? Di mana salahnya kira-kira? Harusnya merasa dengan hadis ini tadullu ala azamatihi, menunjukkan keagungan Allah. Dia malah merasa masa Allah kayak manusia genggam bumi. Di mana salahnya? Yang salah adalah di bayangan dia sendiri. Ketika disebutkan hadis ini, dia membayangkan seperti dirinya menggenggam bola. Itu kekeliruan kamu. Ahlu sunnah sama sekali tidak membayangkan Allah seperti makhluk. Jelas-jelas berbeda dan pasti-pasti berbeda. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Naam disebut tangan, naam disebut jari, naam disebut dengan kalimat-kalimat yang mungkin kalimat yang sama dengan apa yang dipakai untuk manusia, tetapi jelas berbeda maknanya, kaifiahnya, kayak apanya, wujudnya, pasti berbeda. Dan kalian akan paham ketika kalian berbicara tentang mendengar. Kamu mendengar? Iya, saya mendengar. Allah mendengar enggak? Ya Allah Maha mendengar. Berarti sama-sama mendengar. Ya bedalah kalau Allah Maha mendengar. Sama, tangan tadi juga sama, jari juga sama. Kita punya tangan, punya jari. Allah SWT disebut dengan kalimat yad, dengan kalimat jari dan sebagainya. Tetapi tentunya tidak sama. Sebagaimana pendengaran kalian dengan pendengaran Allah berbeda. Walaupun disebut bahasa Arabnya sama. Sami'a yasma'u. Kamu juga sami'a yasma'u. Tetapi tidak sama hakikatnya. Demikian pula tangan dan jari. Tidak sama. Wa ta'ammal ma fiha min isbati uluwillahi ala arsyih. Dan perhatikan pula bagaimana penetapan tingginya Allah di atas arsy-Nya. Disebutkan tadi langit dengan langit jaraknya 500 tahun perjalanan. Langit dengan langit berikutnya juga demikian. Sampai langit yang ketujuh. Dan kemudian langit yang ketujuh dengan air juga sama. Airnya juga dengan sampai ke atasnya, sampai ke arsy, juga demikian. Sampai kemudian diakhiri dengan Allah Maha Tinggi di atasnya. Tadullu ala mada. Menunjukkan apa hadis ini? Kemuliaan? Ketinggian? Atau menunjukkan tashbih? Tidak menunjukkan tamsil atau tashbih. Tidak menunjukkan penyerupaan. Tapi menunjukkan betapa tingginya Allah, setinggi-tingginya. Di atas langit, di atas langit, di atas langit yang sampai yang ketujuh. Di atas arasnya, di atas kursinya, di atas semua makhluk-makhluk yang agung tadi. Allah Maha Agung di atasnya. Itu juga sama tadullu ala uluwihi wa qadratihi. Walam yakulin nabi fi syai'in minha. Dan Nabi tidak berkata pada sesuatu dari semua ucapan-ucapan tadi. Tidak berkata inna dhahiraha ghairu murad. Nabi tidak berkata, tetapi dohir kalam ini, dohir ucapan ini, bukan yang dimaksud. Hati-hati. Terus untuk apa diucapkan? Kalau tampak dari kata-kata ini, bukan yang dimaksud. Dohir kata-kata ini, bukan yang dimaksud. Terus, lah ngapain diucapkan? Nabi tidak berkata begitu. Aw ana tadul ala tashbih. Nabi juga tidak berkata bahwa kata-kata ini menunjukkan penyerupaan. Sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ayat ini. Wal'adu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Menunjukkan bahwa Allah sama dengan makhluk. Tidak. Atau Nabi juga tidak berkata. Kalau gitu tafsirkan pada makna yang lain. Jangan ditafsirkan dengan kalimat yang seperti itu. Terus. Walhamdulillah enggak ada kalimat itu. Falau kana hadha haqqan. Kalau memang benar. Ayat ini menunjukkan penyerupaan atau zahirnya bukan yang dimaksud atau harus diselewengkan maknanya, niscaya yang pertama kali melakukannya pasti Rasulullah SAW. Niscaya yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah dan para sahabatnya, murid-muridnya yang secara langsung. Ballaghahu aminuhu ummatahu, niscaya akan disampaikan oleh aminnya yaitu Rasulullah SAW kepada umatnya. Niscaya akan disampaikan oleh orang kepercayaan Allah, yaitu Rasulullah SAW, kepada umatnya. Kalau memang benar demikian. Tetapi tidak ada satu hadis pun yang begitu. فَإِنَّ اللَّهَ أَكْمَلَ لَهُ الدِّينَ وَأَتَمَّ بِهِ النِّعْمَةَ. Karena Allah SWT sudah menyempurnakan baginya agama, dan sudah menyempurnakan kenikmatannya sesempurna-sempurnanya. Faballaghal balaghal mubin. Allah sudah menyampaikan, Nabi sudah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Nabi sudah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Salawatullahi wasalamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan padanya. Wa ala ashabihi, dan juga pada sahabat-sahabatnya dan yang mengikutnya ila yaumiddin. Maka kalau tidak disebut oleh Nabi bahwa ini kesannya menyerupakan atau dohirnya menunjukkan penyerupaan, maka dohirnya bukan yang dimaksud. Nabi tidak berkata begitu, berarti sama sekali ayat ini tidak menunjukkan penyerupaan. Kalau disebut dengan kata-kata yang sama, belum tentu sama. Dan sudah sering saya sampaikan. Tidak bosan-bosannya saya sampaikan. Antara makhluk dengan makhluk saja, walaupun sama disebut, tidak sama hakikat. Tidak sama. Mau kalian dikatakan kamu seperti monyet karena sama-sama punya tangan, sama-sama punya mata. Marah kalian, kurang ajar. Kenapa? Kok marah? Barakallahu fikum. Ini ikhwan ibn a'azakum, kamu akan menjawab, ya berbeda lah, enggak sama. Apalagi kamu sebutkan yang lebih jauh lagi perbedaannya. Monyet masih ada mirip-miripnya. Bagaimana kalau kamu samakan dengan binatang-binatang yang lain lagi, yang lebih menjijikkan lagi. Kamu sama dengan babi. Karena punya mulut, punya hidung, punya mata. Nyatanya beda, enggak sama. Itu antara makhluk dengan makhluk. Apalagi, apalagi Allah yang maha suci, maha sempurna, maha tinggi. Maka cukup kamu katakan tangannya sesuai dengan keagungan Allah. Cukup kita katakan jarinya sesuai dengan keagungan Allah. Dan kesempurnaannya tidak mungkin seperti tangan kita atau jari kita. Maha suci Allah. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Tidak mungkin sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Maka jangan ayatnya yang ditolak. Jangan hadis yang ditolak. Tapi pikiran kamu yang menyamakan tadi, itu yang ditolak. Oh, pikiran saya salah. Enggak mungkinlah Allah sama dengan makhluk. Begitu. Kamu bantah dirimu sendiri. Enggak mungkin Allah sama dengan makhluk. Saya membayangkan yang salah. Makanya jangan dibayang-bayangkan. Laisa kamitslihi syai'. Enggak akan bisa engkau membayangkannya. Wa talaqqas sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum 'an nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wasafa bihi rabbah. Dan para sahabat menerima. Semoga Allah meridai mereka. Menerima dari nabinya sesuai dengan apa yang disifatkan oleh nabinya, bahwa Allah menggenggam bumi dengan tangannya, menggoncang-goncangkannya sambil berkata anal malik kata nabi. Sahabat menerima. Dengan mudah, tidak berat bagi sahabat menerima. Mengapa? Karena sahabat tidak menganggap sama dengan makhluk sehingga diterima dengan mudah. Ya tentunya tidak sama dengan tangan makhluk. Sehingga mereka mudah menerimanya. Min sifati kamalihi wa nu'uti jalalih. Mereka terima dari nabi semua sifat-sifat kesempurnaan Allah. Semua sifat-sifat keagungan Allah. Fa'amanu bihi. Maka para sahabat pun beriman kepadanya. Menerimanya. Meyakininya. Wa'amanu bikitabillah. Mereka beriman dengan Al-Quran. Dengan kitabullah. Dan beriman pada apa yang dikandungnya dari sifat-sifat Rabb mereka. Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah katakan. Warrasikhuna fil ilmi. Yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya. Yang rasikh, kokoh ilmunya. Maka mereka akan berkata, kami percaya. Kami beriman. Karena semuanya dari sisi Rabb kami. Dari para sahabat. Diterima oleh siapa? Para tabi'in. Wa kadhalika tabi'un. Lahum bi ihsanin wa tabi'una wa tabi'uhum. Demikian pula para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Demikian pula para tabi'in yang mengikuti tabi'in tadi. Wala immah. Minal muhaddithin, demikian pula berikutnya para imam-imam ahlul hadis dan para fuqaha, kulluhum, seluruh mereka, wasafullaha bima wasafa bihi nafsah. Mereka mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan di dalam kitabnya. Wasafa bihi rasuluh, dan juga mensifatkan dengan apa yang disifatkan oleh rasulnya. Mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan sendiri dalam Qur'annya dan mensifati Allah dengan apa yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam yajhadu, enggak berani mereka menolak syai'an, enggak berani menolak sedikit pun minas sifat, enggak berani menolak satu ayat pun, satu hadis pun, semua mereka terima dengan yakin tidak sama dengan makhluk. Wala qala ahadun minhum inna dhahiraha ghairu murad. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa dohir ayat ini, dohir hadis ini bukan yang dimaksud. Lah kalau dohirnya bukan yang dimaksud, terus yang mana yang dimaksud? Batinnya. Lah siapa tahu batinnya? Siapa yang tahu? Menebak-nebak sendiri. Oh, batinnya bukan itu. Yang mana batinnya? Batinnya mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Itu namanya tebak-tebakan. Agama ini tidak dibangun di atas tebak-tebakan. Agama dibangun dengan kepastian yang tiada keraguan padanya. Qala wala innahu yalzam min itsbatih at-tasybih. Tidak pula ada sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para imam-imam, enggak ada seorang pun dari mereka yang berkata, kalau menetapkan ayat ini berarti menyerupakan. Kalau menetapkan hadis ini berarti menyerupakan. Enggak ada. Satu pun dari mereka enggak ada yang berkata begitu. Bal ankaru 'ala man qala dhalika ghayatul inkar, bahkan mereka semuanya mengingkari orang yang berkata seperti itu. Kalau kita percaya ayat ini berarti menyamakan dengan makhluk. Kalau kita berkata dengan hadis ini berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang berkata begitu diingkari oleh para a'immah, oleh para imam-imam ahlus sunnah dengan ghayatul inkar, dengan setinggi-tinggi pengingkaran. وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة. Dan mereka bahkan menulis, para imam-imam tadi, tokoh-tokoh ahlus sunnah menulis dalam membantah syubhat-syubhat tadi, dalam membantah kesalahan-kesalahan tadi dalam sekian kitab-kitab mereka. Musannafat al-kibar, tulisan-tulisan besar, al-ma'rufah, yang terkenal, al-mawjuda bi-aidi ahli sunnah, yang ada di tangan-tangan ahli sunnah wal jamaah. Walhamdulillah rabbil alamin. Sebagian kitabnya yang mereka tulis sudah kita baca dari sekian imam-imam mazhab. Ada akidah tahawiyah dari mazhab Hanafi. Ada akidah salaf wa ashabul hadis oleh Imam Shabuni dari mazhab Syafi'i. Dan sudah kita baca pula kitab akidah wasatiyah dari mazhab Hanbali. Atau akidah apa lagi? Syarhus sunnah Imam Al-Barbahari juga Hanbali. Artinya walaupun mazhab-mazhab fikih mereka berbeda-beda, akidah mereka sama. Menerima sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Quran dan sunnah dengan tanpa penolakan. Dengan tidak menyelewengkan maknanya. Dengan tetap yakin tidak akan sama dengan makhluknya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Asyukurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda bunuh diri dengan apa yang dilakukan oleh Ikrimah Ibn Abi Jahal. Apa yang dilakukan oleh Ikrimah dan Ibn Abi Jahal dan para sahabat yang berbaiat bersamanya, itu berperang. Berperang itu ada kemungkinan hidup, ada kemungkinan mati. Buktinya, sampai kembali ke depan lagi, Ikrimah masih hidup. Yang lain terbunuh. Sumpah mereka bukan sumpah, ayo kita bunuh diri, bukan. Tapi sumpahnya, mari kita berperang sampai mati. Mafhum. Adapun bunuh diri sudah satu kemungkinan mati. Ini barakallahu fikum berbeda dengan perang. Apakah ketika Ikrimah dan 40 sahabat yang bersamanya berperang, apakah mereka tidak melawan ketika dipenggal lehernya, kasihin begitu? Tidak. Dia tangkis dengan pedangnya. Dia hindari, dia tusuk musuhnya, dia tebas lehernya, dia potong tangannya, segala macam. Artinya berupaya untuk dirinya selamat dan musuhnya yang kalah. Masih ada upaya. Masih bukan bunuh diri. Tetapi kalau sudah diletakkan bom seluruhnya di badannya, kemudian masuk ke negeri musuh, ledakkan dirinya, itu sudah satu kemungkinan saja. Walaupun memang tetap ditakdir Allah SWT ketentuannya, bisa hidup bisa mati, tapi sudah jelas dia mau membunuh dirinya. Kalau tadi tidak, dia membunuh musuhnya. Kalau musuhnya menyerang akan dihindari, tapi ini enggak. Saya tembak diri saya ledakkan diri saya. Bahkan sebagian orang-orang bodoh itu, dia meledak, musuhnya gak ada yang mati. Dia sendiri yang mati. Itu kedunguan yang tiada tara. Kedunguan yang tiada bandingnya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika.